lem dan belum selesai kita pembahasan kalimat per kalimat dari doa. Pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang lafaz wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ditutup dengan permintaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau ya Allah anta tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha penyayang. Dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala nala abdihi itu ada dua. Taubah min Allah ala abdihi taubatan. Taubah qabla taubatil abdi, taubat sebelum taubatnya seorang hamba. Apa itu? Bi taufiqi al-abdi lit-taubah. Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk hamba itu bertaubat. Dengan taufiknya Allah, maka seorang itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Wa taubah bada taubatil abdi, dan taubat setelah taubatnya seorang hamba. Jadi ada sebelum taubat, Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut sehingga dia bertobat kepada Allah. Ada taubat setelah hamba itu bertobat. Taubat dari Allah Subhanahu wa taala setelah seorang hamba itu bertobat kepada Allah, yaitu biqubuli taubati minhu. Biqubuli taubatihi minhu, yaitu Allah menerima taubatnya hamba tersebut. Kemudian waja'alna asyakirina li ni'matika muthnina biha qailina biha wa atmimha 'alaina. Waja'alna asyakirin, ay jadikanlah kami syakirina, orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ij'alna min ahli syukri. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang syukur, ahli syukur. Ahli syukur nikmat. Mensyukuri nikmat-Mu. Apa saja kenikmatan tersebut? Karena di sini nikmat, nikmah itu mufrad, lalu diidhofahkan kepada dhamir kaf, dan kaidah mufrad mudhaf itu umum mencakup semua. Maka syakirin li ni'matika, bersyukur li ni'matika, kepada semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waja'alna syakirina li'matika, ij'alna syakirina li'matika 'alaina kulliha. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami seluruhnya, baik nikmat-nikmat yang terdahulu atau nikmat-nikmat sekarang. Dan ini mencakup seluruh nikmat. Apa itu nikmat zahira, nikmat batinah, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat muafa, nikmat taufik, nikmatul mal, nikmatul sehat, semua nikmat. Kemudian mutnina biha qa'ilina biha. Mutnina biha biwatsana memuji atsana wal madhu mutnina. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memuji biha, memuji kenikmatan, mempunyai kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Karena sana muthnin itu as-sana artinya al-madhu pujian. Wal muradu huna at-tahadduts bi ni'matillahi azza wajal. Yang dimasukkan di sini adalah at-tahadduts, memuji-muji, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita sebut-sebut nikmat Allah, alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada saya. Ini semua itu bentuk syukur kita kepada Allah dengan menyebut-nyebut kenikmatan tersebut. Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada saya, bisa mengenal sunnah, nikmat bisa tinggal di ma'had, bisa taklim, bisa menjalankan sunnah. Kita sebut-sebut itu. Dan kita muji Allah atas kenikmatan tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu, wahai Muhammad, fahaddits, sebut-sebutlah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa memuji dan menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha la yarda anil abdi ay yakula aklatan fayahmaduhu alaihi au yashrab asyurbah fayahmaduhu alaiha. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, innallaha la yarda, sungguh Allah Subhanahu wa taala turidha anil abdi, kepada seorang hamba Allah ridha kepada seorang hamba ayakula aklatan ayakula al-aklata, seorang hamba yang makan sesuap makanan. Fayahmaduhu alaiha, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala dari satu suapan itu. Suapan dia makan, alhamdulillah Allah ridha. Au yashrab, atau dia meminum. Oh ya syurba asyurbata, dia meminum satu air, dia minum. Fayahmaduhu alaiha, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu. Nikmat satu. Ya, mungkin banyak orang yang lalai dari kenikmatan ini. Minum begitu saja. Masih teguk. Minum sampai dua gelas, kenyang minum, tidak ada ucapan alhamdulillah. Pada ini nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ridho, dan tentu kita semua sangat mengharapkan keridhaan Allah kepada kita ketika kita makan. Memuji selesai makan, kita puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita selesai minum, kita puji Allah, alhamdulillah. Kita biasakan sehingga menjadi satu kebiasaan. Setiap nikmat yang kita dapatkan, seberapapun nikmat tersebut, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. qailina biha, yang mengucapkan atau menyebut nikmat-nikmat tersebut. Atmimha alaina, kemudian selanjutnya beliau menyebutkan atmimha alaina, sempurnakanlah nikmat tersebut untuk kami. Bagaimana menyempurnakan nikmat? Bagaimana kita minta kepada Allah agar Allah menyempurnakan nikmat kepada kita? Allah sudah memberikan banyak kepada kita kenikmatan. Kita minta Allah sempurnakan kenikmatan tersebut. Maksudnya bihifdhiha wa baqaiha wa dawamiha, agar kenikmatan tersebut dijaga oleh Allah, agar kenikmatan tersebut tetap ada bersama kita, kemudian tidak kemudian dicabut oleh Allah. Istimrar, dawam, terus menerus. Ini manat mimha, semoga kenikmatan itu Allah menjaganya. Semoga kenikmatan tersebut istimrar, mudawamah, terus menerus ada bersama kita, tidak Allah cabut. Allah sudah memberikan kita nikmat sehat, kita sempurna, minta doa kepada Allah disempurnakan kesehatan itu. Artinya Allah jaga kita supaya terhindar dari sakit. Wa salamah minal afat, dan selamat dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang menghilangkan kenikmatan tersebut. Ini mana atmimha alaina, sempurnakanlah kenikmatan itu untuk kami. Bihifdhiha wa baqaiha wa dawamiha wa salamatiha minal afat, dan juga hifdul Islam, menjaga keislaman, menjaga keislaman kita, menjaga kita agar Allah tetap memberikan nikmat Islam kepada kita, tidak kemudian kita meninggalkan Islam, kita keluar Islam, meninggalkan Islam, karena inilah nikmat terbesar. A'zamuha ni'am, sebesar-besar nikmat adalah nikmatul Islam. Dengan apa kita minta kepada Allah? Bitsabat alaih, agar semoga kokoh di atas Islam. Wal istiqamah alaih, dan istiqamah di atas Islam. Wal mamat alaih, dan meninggal di atas Islam. Dan juga tamam nikmah, kesempurnaan nikmat adalah nikmat dukhulil jannah yaumil qiyamah, nikmat dimasukkannya kita di dalam al-jannah di yaumil qiyamah nanti. Ini sudah sempurna kenikmatan tersebut, bukan hanya di dunia. Atmimha alaina, sempurnakanlah nikmat untuk kami. Itu bukan hanya nikmat dunia, nikmat di dunia, tapi juga termasuk nikmat yang penutup kenikmatan adalah nikmat dimasukkannya ke dalam jannah. Maka ini mencakup semua, mencakup semuanya. Atmimha alaina, sempurnakan nikmatmu untuk kami. Mencakup semua ini, nikmat al-mal, nikmat sehat, istimrarnya nikmat tersebut, dijaganya nikmat tersebut, diberikan nikmat Islam kepada kita, tsabat Islam dalam di atas Islam, istiqamah di atas Islam, mati di atas Islam, dan yaumul qiyamah dimasukkan ke dalam jannah. Ini mencakup semua dari permintaan atmimha alaina. Kemudian ma yukhadu minal athar, apa yang bisa kita ambil dari athar ini, faedah. Yang pertama, talabul hifdhin ni'mah wa fihi talabu itmamiha minallahi azza wa jal, minta supaya dijaga kenikmatan itu, dan juga di dalamnya ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan nikmat tersebut. Nikmat dijaga dan disempurnakan, ditambah kenikmatan tersebut, dijaga supaya tidak hilang nikmat tersebut dan disempurnakan kenikmatan itu, ditambah kenikmatan tersebut, ditambah semakin istiqomah, ditambah semakin taat kepada Allah, semakin banyak beramal saleh, ini kenikmatan. Yang kedua, asani bayanu hirsis sahabah, bayanu hirsis sahabah alal muhafadah alal du'a, penjelasan tentang semangatnya para sahabah alal muhafadah alal du'a, dalam menjaga doa. Mereka senantiasa menjaga doa. Mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'amuraati adabihi wa syurutihi. Bersama itu muraah, menjaga adab-adab doa dan syarat-syaratnya doa. Karena doa itu punya adab, punya syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lafadznya doa diperhatikan, tapi juga adabnya dijaga dan syarat-syaratnya dijaga. Sudah pernah kita sampaikan termasuk mana adab-adab doa dan syarat-syarat doa agar supaya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat, mereka sangat semangat menjaga doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, juga Anas bin Malik, juga Abdullah bin Umar yang kita lewatin. Yang ketiga, bayanu ahammiyati islah wal hidayah wal najah wal bu'di anil ma'asi asy-syani'ah ma'a talabil barakati fid du'a. Penjelasan tentang pentingnya al-islah, pentingnya perbaikan itu, wal hidayah dan hidayah, wan najah serta an najah, keselamatan. Ini sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Islah, wal hidayah, wan najah. Kita minta kebaikan, kemaslahatan dalam hidup, selalu berbuat baik, melakukan perbaikan, dan mohon diberi hidayah, diberi petunjuk supaya berada di atas sunnah, istiqamah di atas Islam, wa najah dan selamat, agamanya selamat, dunianya selamat. Manhajnya selamat, akidahnya selamat, semua selamat. Tidak ada yang kemudian menyimpang. Najah, salam wal afiyah, selamatan. Wal budi anil ma'asi asyaniyah, dan dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang jelek. Ma'a talabil barakah, yang disertai atau diringan dengan meminta barakah di dalam doa. Minta barokah dalam doa, seperti dalam doa ini disebutkan, Allahumma barik lana fi asma'ina wa besarina wa azwajina wa kulubina wa dhurriyatina, Allahumma aslih fi dinina wa dunyaya. Dan minta semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memperbaiki agama kita, Allah memperbaiki dunia kita. Tiga faedah yang bisa kita sampaikan pada atsar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Haddatsana Musa ibnu Ismail Abu Salamah Tubuzaki thiqatun thabtun qala haddatsana Sulaiman ibnu Al-Mughirah Sulaiman ibnu Al-Mughirah Al-Qaisi Al-Basri Abu Sa'id min kibar tabi'in thiqatun thiqah yang disebutkan oleh Ibn Hajar thiqatun ta'kid lagi thiqah ditakid menunjukkan bahwasanya beliau ini Sulaiman ibn Mughirah orang yang sangat thiqah. Bahkan Syu'bah ibn Hajjaj mengatakan tentang Sulaiman ibn Mughirah, Sayyidu Ahli Basrah. Sayyidu Ahli Basrah. An Thabit, dari Thabit ibn Aslam al-Bunani, Abu Muhammad, Thiqatun Abid, termasuk muridnya Anas bin Malik. Athbatun Nas fi Anas bin Malik ada tiga, di antaranya Thabit al-Bunani, kemudian Qatadah ibn Du'am as-Sadusi, al-Imam Zuhri, Muhammad ibn Muslim. Thabit al-Bunani Abu Muhammad thiqah abid, dia seorang yang ahli ibadah. Disebutkan tentang beliau dari Syu'bah ibn Hajjaj, dia mengatakan bahwasanya Thabit kana Thabit yaqra'ul Qur'an fi kulli yawmin wa laylatin. Beliau membaca Al-Quran selesai satu hari satu malam, di kulli yawmin wa laylatin, wa yasumu dahra, dan beliau puasanya puasa dahra, puasa sepanjang hari. Ini menunjukkan tentang ibadah beliau. Maka ini Anas bin Malik, gurunya Thabit al-Bunani, sahabi Anas bin Malik, mengatakan inna lil khairi ahlan, bahwasanya pada setiap kebaikan itu, inna lil khairi, pada kebaikan itu ada ahlinya, wa inna Thabitan hadha, dan sesungguhnya Thabit ini, Thabit al-Bunani, kata beliau, miftahul khair, pembuka atau kunci-kunci kebaikan, pembuka kebaikan, mendapatkan tazkiyah dari sahabi, syekhnya Thabit al-Bunani, inna lil khairi ahlan, wa inna thabitan hadha mimma iftahul khair wa mafatihul khair. Qala, beliau mengatakan kana Anasun idza da'a li akhihi yaqul ja'alallahu alaihi salata qaumin أبرار ليسوا بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار. Kata Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullah, kan Anas, dulu Anas ibn Malik, Anas ibn Malik seorang sahabi min segar sahabah, dia seorang anak yang cerdas, 10 tahun sudah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dari umur 10 tahun sampai 20 tahun beliau jadi pelayannya Rasulullah. Sehingga banyak dia mendapatkan ilmu hadis dari Nabi SAW. Maka termasuk dari sahabah, 7 sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik. Hadisnya di atas dari 2000 hadis. Dan seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah baru masuk kota Madinah hijrah dari Makkah. Hadza Anas, ini Anas anakku, yakhdumu alaik, yakhdumuka, dia menjadi pelayanmu. Nabi mendoakan supaya dibanyakkan hartanya, dibanyakkan anaknya, dan dipanjangkan umurnya. Dan Anas bin Malik umurnya panjang sampai 100 tahun lebih, anaknya banyak sampai anak dan cucunya 100 lebih, kemudian hartanya juga banyak, punya kebun anggur yang berbuah 2 kali dalam setahun. Karena tidak ada anggur itu berbuah 2 kali dalam setahun. 1 tahun saja berbuah anggur itu. Nah, yang punya Anas, barokah dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kebun kurma 2 kali, kebun anggur 2 kali berbuah dalam setahun. Sehingga termasuk sahabat yang banyak hartanya. Dulu Anas bin Malik idza kana da'a li akhihi, jika beliau berdoa untuk saudaranya, mendoakan saudaranya orang lain, yaqul, beliau mengatakan, ja'alallahu alaihi salata qaumin abrarin, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepadanya, memberikan kepadanya salat qaumi abrarin, salat maknanya doa, doanya kaum yang abrar, kaum orang-orang yang baik. Maknanya di sini semoga Allah menjadikan orang-orang yang baik itu mendoakan untuknya. Laisu bi dhalamatin, bukan orang-orang yang dhalamah, orang-orang yang berbuat zalim. Wala fujar, bukan pula orang-orang yang banyak berbuat fajir, berbuat kemaksiatan. Yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahara, mereka menegakkan salat di malam hari, qiyamul lail, wa yasumuna an-nahara, dan berpuasa di siang hari. Atsar ini sahih. Sebagaimana kita sebutkan tadi, perawi-perawinya semuanya tsiqah. Dan ini atsar mauquf. Mauquf sahih dari Anas bin Malik. Karena ini ucapannya Anas bin Malik. Jadi mauquf, ucapannya sahabat itu mauquf. Dan datang hadis ini juga marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik. Ada riwayat dari Anas bin Malik yang itu marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. dari riwayat Abd bin Humaid. Dengan lafaz kana idza istahada li ahadin fi du'a, ai kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istahada li ahadin fi du'a, beliau apabila istahada salat tahajud li ahadin fi du'a, dia mendoakan seseorang, qala jalallahu alaikumus salata qaumi abrarin, qaumin abrarin, semoga Allah menjadikan untukmu atau mencurahkan untukmu salatnya, doanya orang-orang yang baik, yaqumunal laila wa yusumunun nahara, yang mereka qiyamul lail, menegakkan salat di malam hari, ya salat qiyamul lail, salat tahajud, wa yusumunun nahara, dan mereka berpuasa di siang hari. Ini sifat-sifatnya al-abrar. Laisu bi'athamatin, bukan orang-orang yang banyak berbuat dosa, wala fujar, dan bukan pula orang-orang yang banyak berbuat fujar, fajir, berbuat maksiat, kejahatan. Fahadha min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada lafaz yang marfu dari Anas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya ini apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Abd bin Humaid. Dikeluarkan oleh Ibn Sunni fi amal al-yawmil wal lailah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Di dalam hadis ini Anas bin Malik ketika mendoakan saudaranya, dia mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan atau menjadikan salat di sini bermakna doa, salat doanya orang-orang yang baik, yang mereka itu bukan orang-orang yang zalim, bukan pura orang fajir. Yaqumunal laila wa yusumuna an-nahara, karena doa orang-orang yang baik kepada kita itu cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik banyak mendoakan kita. Orang-orang saleh banyak mendoakan kita. Dalam keadaan doa bi dhahril ghaib, itu kan makbul, mustajab. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisu bi dhalamatin, bukan orang yang zalim, bukan orang yang banyak melakukan kezaliman. Ini sifatnya orang abrar. Bukan pula orang yang fujar, ini orang abrar. Yang dia menegakkan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Siapa mereka ini al-abrar? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-abrar itu di lima ayat. Di lima ayat. Di antaranya disebutkan wa tawaffana ma'al abrar, doa supaya Allah mewafatkan kita bersama orang-orang yang al-abrar. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Innal abrar, sungguhnya orang-orang yang baik, yashrabuna, mereka meminum dari gelas-gelas, kana mizajuha kafura, dari air yang dicampur dengan kafura. Kalla inna kitabal abrari lafi'liyin, Innal abrara nafi na'im. Ini lima tempat disebutkan al-abrar. Siapa mereka? Al-abrar itu adalah orang-orang yang beriman, al-mu'minin, as-sadiqin. Fi imanihim, orang-orang beriman, orang-orang yang mereka jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, muti'ina li rabbihim, orang-orang yang taat kepada Rabb-nya. Ini al-abrar. Menunaikan janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qa'imuna li huquqillah, menegakkan hak-haknya Allah, wa huquqil ibad, dan menegakkan atau menunaikan hak-haknya hamba-hamba. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ini orang-orang abrar. Yang doa-doa mereka itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian al-fujjar. Fujjar juga disebutkan. Disebutkan juga dalam Al-Quran fujjar. Wala fujjar. Bukan orang-orang yang fajir. Naam. Al-fujjar itu orang-orang yang fajir, disebutkan bahwasanya maknanya adalah al-fujjar sigha mubalaghah, fujjar orang yang banyak melakukan perbuatan fujur. Insan al-kathil fujur, seseorang yang banyak melakukan perbuatan fujur. Al-fujur adalah khuruj an ta'atillahi azza wa jalla, keluar dari ketaatan kepada Allah, itu namanya fujur. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan fujur adalah ismu jami' li kulli syarrin. Ismu jami'in li kulli syarrin, yaitu nama yang mencakup dari seluruh kejelekan, itu fujur. Penamaan kepada seluruh kejelekan itu adalah fujur. Ada juga mengatakan al-fujjar adalah orang-orang yang dia tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya hamba. Jadi ini semua masuk di dalam makna fujjar. Ataukah fujjar adalah al-mumbait fil ma'asi? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, wal maharim, dan melakukan keharaman Allah Subhanahu wa taala, la yakuffu anha wala yar'awi, dia tidak menahan dirinya dari melakukan maksiat dan tidak berhenti dari maksiat, ini fujjar. Jadi penyebutan fujjar itu banyak di antara makna-makna yang disebutkan tadi, khurujan itta'ah, ism li kulli syarrin, ism jam li kulli syarrin, fujjar, atau al-mumbait fil ma'asi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan keharaman-keharaman, tidak menahan diri dari melakukan maksiat dan tidak berhenti dari kemaksiatan, ini fujjar. Faman sarrahu ayastajib Allah du'ahu falyattasib bihadhihi sifat. Barang siapa yang senang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, falyattasib bihadhihi sifat, maka hendaklah dia mensifati sifat-sifat ini. Kalau kamu ingin, kamu senang di doamu dikabulkan oleh Allah, maka bersifatlah dengan sifat ini. Sifatnya orang abrar, bukan orang yang zalim, bukan orang yang banyak berbuat maksiat, dan mereka orang-orang yang senantiasa menegakkan ibadah di malam hari. Ketika manusia lelap di dalam tidurnya, dia bangun beribadah kepada Allah, menunaikan, melaksanakan salat dan doa kepada Allah. Di siang hari dia berpuasa. Atau falyatlub doa mimman ittasafa bitilka sifat. Atau minta doa dari orang yang memiliki sifat-sifat itu. Idza ihtaja ila dzalik, kalau butuh kepada yang demikian itu. Kita butuh doa. Datang kepada orang-orang abror untuk minta doa. Kemudian ma yukhadz min hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sudah masuk waktu salat Isya, kita cukupkan sampai di sini dulu penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik ketika beliau berdoa untuk saudaranya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu wa hafidhakumullah.